lepaskanlah hatiku menyayangmu. Kuatkan hatiku ini menantikan dirimu. Pejamlah mataku ini, ingin ku tidur sejenak. Barangkali kau datang dalam mimpiku sayang. Barangkali kau peluk diriku ini. Kau yang di sana, pernahkah senandungku ini? Pernahkah rinduku datang dalam hatimu, sayang? Izinkanlah aku menantimu. Izinkanlah hatiku menyayangmu. Kuatkan hatiku ini menantikan dirimu. Pejamlah mataku ini, ingin ku tidur sejenak. Barangkali kau datang dalam mimpiku sayang. Barangkali kau peluk diriku ini. Kau yang di sana, pernahkah engkau dengarkan senandung